Pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-39 dengan pertolongan Allah, kemudahan dari Allah. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-39, bab man jahada syai'an minal asma was sifat, bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang menolak sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebelum kita memasuki bab yang berikutnya, bab yang ke-40, untuk melengkapi pembacaan bab ke-39, kita akan membaca fihi masail. Qala muallif rahimahullah fihi masail, berkata pengarang kitab Tauhid Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fihi masail. Di dalam bab ini, yaitu bab yang ke-39, ada beberapa pelajaran, beberapa masail, masalah atau pelajaran. Al-ula, pelajaran yang pertama, adamul iman bijahdi syai'in minal asma'i wassifat. Dinafikan iman, ditiadakan iman disebabkan menolak sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi menolak sebagian nama Allah atau sebagian sifat Allah itu bisa menjadi hilangnya iman. Apabila ini perlu menolaknya karena mengingkarinya. Karena menolak, ya, ada sebabnya karena mengingkari, atau sebabnya karena mentakwil. Yang dimaksud mentakwil adalah merubah kalimat atau kata kepada makna yang lain dari makna yang hak, yang hakiki, kepada makna yang lain yang salah. Ada sebagian mereka mengingkari sifat Allah karena mentakwil, bukan karena menolaknya. Maka ini tidak dikafirkan. Seperti sebagian mereka menolak sifat tangan Allah. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, umpamanya. Lalu mereka mentakwil kata yad diartikan dengan kudroh. Akhirnya menafikan tangan bagi Allah. Tapi karena takwil, ini tidak menjadikan adamul iman. Maka ada kaidah, ya. Kaidah dari para ulama, anna ta'wila yamna'u takfirul mu'ayyan. Bahwasanya ta'wil mencegah dari mengkafirkan secara mu'ayyan, secara tertentu. Adapun yang dimaksud di dalam pelajaran ini atau perkataan mu'allif ini, bahwa jadi nafikan iman disebabkan karena menolak sebagian dari nama dan sifat Allah, bukan takwilannya, menolak memang, mengingkarinya. Ini diambil dari ayat yang telah kita sebutkan, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Mereka yaitu orang kafir mengingkari nama Ar-Rahman. Ini berkaitan kisahnya ketika orang-orang Quraisy mengingkari dengan kalimat atau kata bismillah, yaitu kalimat bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mau ketika mengadakan perjanjian dengan menulis bismillahirrahmanirrahim. Mereka menolaknya dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka mengatakan, saya tidak tahu apa itu rahman. Naam, la adri mar rahman. Akhirnya mereka minta supaya bismikallahumma. Yang mereka ingkari nama, nama Ar-Rahman, bukan yang dinamai Ar-Rahman. Kalau yang dinamai Ar-Rahman itu Allah, mereka akui Allah itu ada. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yakulunnallah. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka mengenal Allah. Tapi mereka mengingkari nama Ar-Rahman, yaitu nama Ar-Rahman, bukan yang dinamai, bukan. Maka menjadi kafir. Naam. Karena mengingkari sebagian dari nama Allah atau sifat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menetapkan dalam hadis yang sahih untuk Allah, lalu mengingkarinya, berarti mengingkari Allah, mendustakan Allah. Nah, ini maka mengingkari Allah atau mendustakan Allah, maka kafir. Walaupun hanya satu ayat, asal satu kalimah diingkari, maka menjadikan adamul iman. Pelajaran yang kedua, as-saniyatu tafsiru ayatil ra'di. Tafsir ayat dalam surah Ar-Ra'd, yaitu firman Allah Ta'ala, wahum yakfuruna birrahman. Mereka itu, orang-orang musyrik Quraisy, mengingkari nama Ar-Rahman ketika mereka menolak nama mereka menolak kalimah Bismillahirrahmanirrahim, karena mereka menganggap tidak mengetahui, tidak tahu apa itu Rahman. Maka ketika Rasulullah SAW menyuruh penulisnya dalam perjanjian Hudaybiyah, uktub Bismillahirrahmanirrahim, lalu perwakilan dari orang Quraisy yaitu Suhail bin Amr mengatakan, ma adri mar rahman, saya enggak tahu apa itu rahman, uktub bismikallahumma, tulislah dengan nama Allah, dengan nama bismika, dengan namamu ya Allah. Maka Allah firmankan, wahum yakfuruna birrahman. Mereka itu mengingkari Ar-Rahman. Wabih, insyaAllah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. As-salisah, pelajaran yang ketiga, tarkut tahdis bima la yafhamus sami, meninggalkan tahdis dengan apa yang pendengar tidak memahami. Tahdis bisa berarti menyampaikan hadis. Ya, ini makna pertama. Tahdis adalah menyampaikan hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya haddatsana fulan an fulan umpamanya. Berarti apa? Menyampaikan hadis kepada kami fulan bin fulan. Naam. Di dalam hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, kita Rasulullah SAW menyampaikan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, adadri ma haqqullah ala ibad wa haqqul ibad ala Allah. Hadis Mu'ad ya. Lalu di ujung hadisnya Mu'ad mengatakan, afala ubasirun nas, bolehkah saya menyampaikan hadis ini kepada manusia sebagai kabar gembira? Nah, karena dalam hadis ini, hadis Mu'ad ini menjelaskan haqqullah 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibad 'alallah alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib hamba penuhi beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, dan haknya hamba yang Allah akan penuhi. Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak menyekutukan Allah. Ya, Mu'ad menyampaikan, bolehkan saya menyampaikan hadis ini sebagai kabar gembira kepada manusia? Apa kata Rasul? La tubashirhum fayadhakilu. Jangan diberitahu hadis ini. Maksudnya, jangan diberi kabar gembira dengan hadis ini. Nanti mereka itikal, salah paham. Ini maksudnya. Yaitu itikal maksudnya apa? Meninggalkan beramal merasa sudah mendapatkan sorga karena merasa sudah tidak syirik, enggak disiksa, akhirnya tidak beramal. Ini yang dikhawatirkan salah paham. Maka meninggalkan menyampaikan hadis apabila pendengar tidak bisa memahaminya. Ini makna pertama. Paham belum? Bisa paham ini? Meninggalkan menyampaikan hadis apabila pendengar tidak memahaminya. Kalau makna yang pertama ini, kata sebagian ulama, ini tidak mutlak. Yaitu tidak boleh menyampaikan hadis kalau pendengar tidak paham, tidak mutlak. Karena boleh menyampaikan hadis, ya, yang apabila hadis ini tidak dipahami oleh pendengar, boleh menyampaikannya, tapi dengan penjelasan, dengan kalimat yang bisa dipahami oleh pendengar, maka ini boleh. Nah, ini bisa dipahami ini. Maka Mu'ad Ibnu Jabal, ya, Mu'ad ini yang Rasul melarang kepada Mu'ad menyampaikan hadis ini, tapi di akhir hidupnya beliau khawatir menyimpan ilmu, maka beliau sampaikan. Bukan karena tidak mengikuti atau melanggar larangan Nabi, tapi beliau sampaikan dengan tidak disalahpahami. Nah, ini makna yang kedua. Tahdis maknanya itu menyampaikan kalimat. Bukan menyampaikan hadis, tapi menyampaikan kalimat. Menyampaikan perkataan. Maka makna yang kedua ini, ditinggalkan menyampaikan perkataan yang pendengar tidak memahaminya. Maksudnya apa? Hendaknya menyampaikan kalimat sesuai dengan taraf akalnya pendengar. Harus dibedakan menyampaikan kalimat kepada orang awam tidak sama dengan menyampaikan kalimat kepada orang yang sudah lama belajar umpamanya. Menyampaikan kalimat kepada orang yang terpelajar umpamanya tingkatan Mahasiswa tidak sama dengan orang yang tingkatannya SD umpamanya. Nah ini, jangan kalimat yang itu kelas mahasiswa disampaikan kepada tingkatan SD umpamanya. Nanti enggak paham. Ini mana yang kedua? Bisa jadi fitnah. Disebutkan dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah ini. Adapun dengan nikmat Rabbmu fahaddits. Kata fahaddits di sini tahdits itu menceritakan, menyampaikan nikmat Allah, yaitu menceritakan nikmat Allah. Nah, makna yang kedua ini, tarkut tahdis bima la yafhamus sami, ini mutlak. Jangan berkata dengan kalimat yang pendengar tidak memahaminya. Tinggalkan itu secara mutlak. Ya, meninggalkan menyampaikan kalimat yang pendengar tidak bisa memahaminya. Ini mana yang kedua? Ya, 6. Karena tujuan dari menyampaikan kalimat adalah faham, dipahami, mufid, memberi faedah. Bukan sekedar Masya Allah hebat ya, kata-katanya tinggi, pakai kata-kata populer lagi yang sien-sien gitu. Terus apa itu tadi intinya? Ya kurang paham sih saya. Kurang manfaat. Enggak paham. Bahkan bisa malah sebaliknya mendustakan kebenaran. Salah paham. Ini makna yang kedua. Maka dari sini diambil pelajaran, ya. Hendaknya ketika ingin menyampaikan ilmu, menyampaikan faedah, hendaknya dengan kalimat yang memungkinkan pendengar itu bisa memahaminya. Bisa memahaminya. Apalagi nas berkaitan dengan sifat Allah itu terkadang sebagian orang mungkin belum paham, maka perlu dipahamkan dengan kalimat yang sederhana yang orang bisa memahaminya. Atau berkaitan dengan perkara gaib, perkara akhirah, kejadian-kejadian setelah kebangkitan, tentang sifat sirat umpamanya, yaitu jembatan yang di atas jahannam yang akan dilewati oleh hamba-hamba Allah. Yang sifatnya seperti itu bagi orang mungkin enggak masuk akal, mungkin enggak akan begitu. Nah, itu perlu dijelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami. Jangan sampai nanti karena tidak memahami akhirnya mereka, wah enggak mungkin itu, mustahil. Nah, akhirnya menolak hadis. Ini berbahaya. Nah, dan apabila tidak memungkinkan untuk menjelaskan dengan kalimat yang memungkinkan bisa paham, tidak memungkinkan, maka dihindari menyampaikan yang seperti itu. Dihindari daripada nanti fitnah, mengingkari apa yang ada di yaumil kiamah, di hari kebangkitan dan yang lainnya. Ar-Rabi'ah, pelajaran yang keempat. Atau sebelum masuk yang keempat, dari pelajaran yang ketiga juga diambil faedah, yaitu tidak setiap apa yang kita ketahui kita sampaikan. Ini faedah penting. Ya, tidak setiap apa yang kita ketahui kita sampaikan kepada orang lain. Apabila mendatangkan fitnah, maka hendaknya diam. Ini penting, kadang-kadang sebagian manusia kurang memperhatikan yang itu. Maka hendaknya manusia mengetahui kapan dia berbicara, kapan dia diam. Mengetahui. Apabila diam lebih bermaslahah, maka diam lebih afdol daripada berbicara. Tapi kalau berbicara lebih maslahah, maka berbicara lebih afdol daripada diam. Dan ini tentunya dengan ilmu. Kadang-kadang kebenaran. Tapi apabila disampaikan menjadikan fitnah. Nah ini. Maka diam lebih baik, ya ikhwan. Maka dikatakan sebagian ulama, apabila orang jahil berbicara fitnah, malah tambah fitnah. Nah, tambah fitnah. Kadang-kadang sebagian manusia, Allah musta'an, kurang memperhatikan yang semacam itu. Baik itu berkaitan dengan hak Allah maupun hak hamba. Pelajaran yang keempat. Ar-Rabi'ah, zikrul illah. Disebutkan ilatnya, yaitu larangan menyampaikan kalimat kepada pendengar yang tidak paham, itu ada ilatnya. Apa nik-nik ilatnya? Annahu yufdi ila takdzibillah wa rasulihi walau lam yata'ammad al-munkir. Bahwasanya menyampaikan ilmu hadis dengan kalimat yang pendengar tidak bisa memahami, itu bisa mengantar kepada sikap mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Ini ilatnya, ini sebabnya. Kenapa dilarang? Karena bisa mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Walaupun yang mengingkari tadi tidak sengaja mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika mendustakan hadis, berarti mendustakan Rasul, mendustakan Allah dan Rasul. Mendustakan makna ayat berarti mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Karena mengingkari makna ayat yang disampaikan kepadanya, sedangkan dia enggak memahami. akalnya tidak sampai untuk memahaminya, lalu dipaksa untuk disampaikan. Dia enggak sengaja yang mengingkari hadis karena tidak memahami maknanya, atau mengingkari ayat karena tidak mengetahui maknanya, akhirnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini berbahaya di sini. Maka dilarang yang semacam itu. Maka hendaknya ketika menyampaikan ilmu, tujuannya adalah tafhim, memahamkan. Ini yang penting. Bukan tujuannya ingin diakui ilmunya banyak. Bukan tujuannya ingin diakui ilmunya luas. Tujuannya bukan ingin dilihat pinter. Kata-katanya pinter, bukan. Tapi tujuannya ingin tafhim, memahamkan al-haq, memahamkan kebenaran. Ini hendaknya tujuan dari menyampaikan ilmu, yaitu memahamkan kepada sami, kepada pendengar atau hadirin atau yang hadir. Naam. Masalah yang terakhir sudah adzan. Masalah yang terakhir. Al-Khamisah, kalamu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma limanis tangkara syai'an min dalik wa annahu ahlakahu. Yaitu perkataan Ibnu Abbas ketika melihat orang-orang mengingkari hadis tentang sifat Allah. Jadi ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis berkaitan dengan sifat Allah, ada sebagian orang bersikap mengingkarinya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ma faraku haula, apa yang membuat mereka itu gelisah tentang hadis-hadis sifat Allah, mereka jadi takut. Nah ini, limanis tangkara syai'an min dzalik, bagi orang yang mengingkari sesuatu dari sifat Allah, dari hal itu. Wa annahu ahlakahu, bahwasanya sikap seperti itu bisa membinasakan dia. Yaitu kata Ibnu Abbas, yajiduna rikatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasabihihi. Kenapa mereka bisa hatinya lunak ketika menghadapi ayat-ayat muhkam yang jelas maknanya, lalu mereka binasa ketika menghadapi ayat-ayat mutasabih? Kenapa seperti itu? Kenapa berbeda sikapnya ketika ayat-ayat yang jelas makna hukumnya hatinya bisa nerima, berkaitan dengan ayat-ayat sifat menolak? Kenapa seperti itu? Itu fitnah. Maka hendaknya ketika kita menyampaikan ilmu, berusaha untuk memahamkan kepada pendengar permasalahan yang disampaikan. Apabila itu hadis Yang perlu penjelasan, maka jelaskan dengan bahasa yang memungkinkan bisa dipahaminya. Jangan sampai pendengar akhirnya menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menolak ayat Al-Qur'an disebabkan karena tidak memahaminya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-40. Bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Yaitu bab yang ke-40 adalah bab menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat ke-83, yaitu menjelaskan tentang sifatnya orang yang kufur nikmat. Mereka telah mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun. Dan kebanyakan mereka orang-orang yang kafir. Itu berkaitan tentang kufur nikmat. Dan termasuk sifatnya orang-orang kafir adalah kufur nikmat. Ini bab yang akan dijelaskan pada bab yang akan kita lalui insyaallah, akan kita masuk insyaallah bab yang ke-40. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.